seindahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Yang seakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku fikir ku salah mengertimu. Oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Cukup lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, kufikirku salah.